pikirkan arti Kuaresma yang lalu hanya membuat kita semakin dalam tercerat hayalan. Sementara api cinta cukup lama sudah telah dari segala.